Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi anzal al-Quran hudan lil-muttaqin wa salatullahi wa salamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi tayyibin wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana hdina bil Qur'an. Allahumma ya rabbana akrimna bil Qur'an wa hdina bil Qur'an. Waj'alna min ahli al-Qur'an. Wasfi mardona bil Qur'an. Wafahimna al-Quran, alimna ta'wilah. Allahumma ya Rabbana ufsurna ma'a zumrati ahli al-Quran wa ma'a imamihim man kana khuluqul Quran. Allahumma ya Rabbana rizukna taubata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat, alhamdulillah kita diberi kemudahan oleh Allah untuk melaksanakan kewajiban puasa di bulan suci Ramadan, bulan mulia Ramadan, hingga pada hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-28. Anda bisa berpuasa karena Allah memberikan pertolongan kepada Anda. Ramadan akan berlalu, tinggal satu hari lagi. Bulan mulia akan meninggalkan kita. Tugas kita adalah bagaimana menjadikan bulan di luar Ramadan seperti Ramadan. Para kekasih-kekasih Allah di saat mendekati hari-hari semacam ini, yang ada di hati mereka adalah duka bulan ibadah akan berlalu. Mereka akan merasakan bahwa saat Ramadan adalah saat yang indah dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karena merasakan keindahan di bulan Ramadan, maka mereka keluar dari bulan Ramadan pun menyerupakan Ramadan, luar Ramadan seperti Ramadan. Ibadah mereka tidak turun. Dan semoga kita pun demikian di luar Ramadan nanti, benar-benar semuanya bisa membuat perubahan ya. Ramadan kita ingin belajar. Belajar bagaimana kita menjauhi dari yang semula boleh menjadi tidak boleh. Makanan-makanan kita, minuman-minuman kita ternyata di siang hari tidak boleh kita minum. Artinya kita berlatih untuk warak. Tidak semua harus dimakan, biarpun milik kita ternyata harus kita hindari untuk dimakan, yaitu di bulan Ramadan. Anda beli roti, beli nasi, beli segala macam. Setelah masuk pagi hari ternyata tidak boleh, padahal itu milik Anda sendiri. Kemudian di sini ilmu kejujuran yang diajarkan. Di dalam berpuasa memang kita harus benar-benar jujur. Kalau tidak jujur, orang tidak bakal bisa berpuasa. Di depan orang mungkin bisa mengaku berpuasa, tapi masuk kamar mungkin dia bisa makan sekenyang-kenyangnya, tidak ada yang tahu. Jadi memang ini pendidikan ketulusan, pendidikan kejujuran kepada Allah. Semoga dengan ini semua keluar dari Ramadan, tertanamlah jiwa jujur, sifat jujur, orang jujur, karena belajar dengan Ramadan. Baik, kita akan lanjutkan bacaan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karangannya Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Kita sudah sampai kepada faslun wasal. Wa yambahi dan seyogyanya. Aina. Wa yambahi dan seyogyanya liman arada qala al-musannif rahimahullah taala nafa'an Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharain amin ila aqal. Faslun, ini fasal menjelaskan tentang wayambahi dan seyukyanya liman arada su'ala, barang siapa yang ingin bertanya. An taqdimi ayatin ala ayatin, kenapa ayat ini harus lebih dulu dari ayat ini. Kita tahu bahasanya ayat pertama kali turun adalah, surat pertama kali turun adalah Iqra' bismi rabbik. Kenapa susunannya kok di situ? Kenapa kok tidak susunan Al-Quran itu sesuai dengan turunnya ayat? Kenapa Iqra kok taruh di tengah? Mulainya kok Alhamdulillahirrabbilalamin. Ada apa itu semua? Maka seyogyanya kalau orang pengen tanya begini, fil mushaf, tentang tertib urutannya di dalam mushaf. Au munasabatu hadhil ayah fi hadzal mawdi, atau apa munasabatnya, apa sih dalam irama, atau mungkin kenapa ayat ini kok diletakkan di sini. Au munasabatu hadhil ayah, kesesuaiannya ayat diletakkan di sini, fi hadzal mawdi, di tempat ini itu apa, kenapa kok tidak diletakkan di belakang, kok diletakkan di gini. Wanahu dalika, dan yang sepadannya. Pertanyaan-pertanyaan tentang tertibnya surat dan tertibnya ayat itu, urutan ayat, urutan surat itu. Hendaknya ia bertanya begini, au mal hikmatu fi hadha, ayyakula, hendaknya ia bertanya, mal hikmatu fi hadha, hikmahnya apa. Jangan bertanya seolah-olah ingkar, kenapa kok di sini, kok tidak di situ, kenapa kok tidak ikra' saja di yang pertama, bismillahirrahmanirrahim, ikra' ismi rabb, kenapa? Nah ini, kenapa, kalimat kenapa ini menunjukkan sedikit kekurang ajaran. Sementara ini semua wahyu, yang meletakkan ayat ini wahyu. Jadi Nabi Muhammad menunjuk kepada para sahabat beliau, letakkan do' hadha ba'da hadha, hadha ba'da hadha, letakkan ini setelah ini, letakkan ini setelah ini. Ini wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak pantas kita bertanya kenapa, seolah-olah mengatakan peletakan ini adalah kurang baik. Akan tapi hikmahnya apa? Haslun fasal. Yukrahu, dimakruhkan ayyakula, untuk berkata nasitu ayatan, aku lupa ayat Al-Quran. Nasitu ayata kada, aku lupa ayat ini. Tidak buat makruh. Bal yakulu, hendaknya ia mengatakan unsituha, aku dilupakannya. Kalau anda nasituha, aku melupakannya, seolah-olah ngentengin aku, pengen melupakan Al-Quran. Tapi kalau unsituha, Allah melupakan aku, Allah menjadikan aku lupa kepada ayat ini. Beda. Nasitu wa unsitu beda. Aku lupa, kamu teledor, tapi aku dijadikan lupa oleh Allah. Ada adab. Aku asqattuha, atau aku lepas, aku asqattuha, atau aku jatuhkan. Maksudnya ya, aku lupakan, aku dilupakan. Asqattu, jadi jangan sampai kesan Al-Quran itu layak dilupakan. Atau Fakotabat telah tertab di Sahihain, dalam kitab Sahihain, kitab Imam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. An Abdullah bin Mas'ud, diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqul, laknya, jangan berkata, ahadukum, salah satu dari kalian, nasitu ayata kada wa kada. Jangan sampai ada di antara kalian berkata, aku lupa ayat ini dan ayat ini. Bal akan tetapi katakanlah, huwa syai'un nusiyya, nusiyya, akan tetapi itu dilupakan, bukan aku yang melupakannya, akan tetapi nusiyya, dilupakan. Wa fi riwayatin fi sahihaini, diriwayatkan juga dalam riwayat lain di dalam kitab Sahih Bukhari Muslim aidan juga, bi'sama li ahadikum, jeleklah salah satu dari kalian, ayyakula, untuk berkata nasitu, aku lupa ayata kaita wa kaita, aku lupa ayat ini dan ini. Enggak baik. Bal huwa nusiya, akan tapi katakanlah itu dilupakan. Wa tabata sahihaini, wa tabata, dan telah tetap sahihain dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. An Aisyah radhiyallahu anhu wa anha, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahasai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seorang laki-laki yakra'u, membaca, faqala, dan berkata, rahimallah, semoga Allah berikan kasih sayang kepadanya, laqad adhkarani, dan telah, yang telah mengingatkanku, ayatan, kuntu asqattuha, laqad adhkarani, telah mengingatkan kepadaku, ayatan, satu ayat, kuntu aku asqattuha, telah dilupakannya. Lah aku jatuhkan ayat tersebut, maksudnya aku telah jatuhkan beberapa huruf, maksudnya karena lupa. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat sahih dalam kitab Sahih Bukhari, kuntu unsituha, aku dilupakannya. Wa amma marwahu Ibnu Abi Daud, ada pun yang diriwayatkan dari Ibnu Abi Daud, an Abi Abdurrahman As-Sulami, dari Sayyidina Abdurrahman As-Sulami At-Tabi'i Jalili, seorang tabi'i besar, annahu qala, sungguhnya beliau berkata, la taqul, jangan katakan asqattu ayata kada, aku telah ayat ini, bal akan tapi aghfaltu, aku dilalaikan, aku lalai. Fa huwa khilafu ma thabata, Ini berbeda dengan ma sesuatu tabata yang telah tetap fil hadis sahih, dalam hadis sahih. Fal i'timadu alal hadithi, maka ya i'timad pendapat yang dikukuhkan adalah alal hadithi, yang sesuai dengan hadith. Wa wajawazu, yaitu bolehnya mengatakan asqattu, kalimat asqattu. Wa adamul karahati fihi, dan tidak dimakruhkannya fihi dalam kalimat, dalam mengucapkan asqattu. Intinya adabnya kalau lupa kepada Al-Quran, jangan bilang aku lupa, tapi katakan dilupakan. Jangan katakan aku lupa ayat ini, tapi aku dilupakan. Nusya. Waslun nifasalnya juzu, boleh ayyukola untuk dikatakan suratul baqarati, suratul baqarati, surat baqarah, suratu Ali Imran, surat Ali Imran, wa suratu An-Nisa, surat Al-Ma'idah. Boleh menyebut namanya surat Al-Ma'idah, surat Al-An'am. Wakat Al-Baqi, begitu juga yang lainnya. Wala karohata fi dhalika, tidak ada kemurkan di dalamnya. Wala karohata fi dhalika, tidak ada kemukruhan di dalamnya. Ya. Wa karoha, dan makruh, memakruhkan dan tidak senang maksudnya. Ba'dul mutaqaddimina, sebagian ulama terdahulu hadha, kalimat ini. Surat Ali Imran, surat Ma'idah. Wa qala, dan berkata yuqalu, yukalu, dikatakan as-suratul lati yudkar fiha al-Baqarah. Jadi ada sebagian orang yang enggak mau menyebut surat Baqarah. Surat kok Baqarah? Seolah-olah tidak hormat, maka ayat Al-Qur'an kok Baqarah. Maka sebagian mengatakan jangan surat Al-Baqarah, katakan surat yang disebutkan di dalamnya Al-Baqarah. Surat yang di dalamnya disebutkan tentang sapi. Jangan surat sapi, maka surat sapi. Akan tapi sebutkan dengan kalimat yang lebih pantas. Ini adalah surat yang disebutkan di dalamnya tentang sapi. Ini. Akan tapi yang benar yang pertama tadi, menyebut surat Al-Baqarah boleh. Surat Al-Baqarah sapi, boleh. Memang begitu, untuk menandai saja masalah tanda. Untuk beri nama. Wasurah alati yudkar fiha Alu Imran. Atau surat yang disebut sebenarnya Ali Imran. Kok surat Ali Imran? Surat keluarganya Imran. Surat keluarganya Imran, bukan. Jadi surat disebutkan di situ adalah keluarga Imran. Wasurah alati yudkar fiha An-Nisa, surat yang disebutkan di dalamnya tentang An-Nisa, perempuan. Wakada Al-Baqi, begitu sebaliknya. Waswabu al-wal. Jadi yang pertama adalah, tolong ekonya dikurangi ya walad. Yang sana itu suaranya menggema. Mana timnya? Kenapa baru seperti ini? Baik. Dipersiapkan sebelum pengajian ya walad, bukan sekarang itu. Baik, waswabu al-awwalu, yang benar adalah yang pertama. Waswabu yang waswabu, ya. Jadi begini, ada orang yang mengatakan bahwa, ini pendapat yang dikukuhkan ibu, bapak, bahwasanya kalau kita menyebut surat-surat itu cukup kita mengatakan surat Al-Baqarah, boleh. Ini surat Al-Baqarah, ini surat Al-Imran, ini surat ini, boleh. Akan tetapi, sebagian ada orang yang enggak rela ngomong macam surat Al-Baqarah, kok surat sapi, surat ini, enggak. Enggak nyaman. Maka sebagian mengatakan bahasanya, cara menyebutnya adalah surat, satu surat, fiha, disebutkan di dalamnya tentang sapi, tentang keluarga Imran. Ini hanya sekedar adab saja sebetulnya bagi mereka. Akan tapi yang jelas boleh kalau kita menyebut surat Al-Imran. Surat Al-Baqarah. Faqad thabata, telah ditetapkan fi sahihaini, di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qawlu suratul Baqarah, perkataan qawlu suratul Baqarah. Kalau ada orang mengatakan Rasulullah, an Rasulullah qawluhu suratul Baqarah, suratul Kahfi wa ghairuhuma, telah tetap di dalam kitab Sahih Bukhari bahasa Nabi Muhammad menyebut surat Al-Baqarah. Nabi biasa menyebut ada suratul Baqarah. Suratul Kahfi, ada surat Kahfi Nabi Muhammad menyebut. Ikra surat Kahfi, baca surat Kahfi. Wa ghairihima, dan yang lainnya. Mimma la yuhsa, yang tidak ada hitungannya. Maksudnya banyak sekali Nabi Muhammad menyebut surat langsung saja, tidak pakai. Misalnya, langsung menyebut surat Al-Baqarah. Enggak usah pakai surat yang di dalamnya ada Baqarah. Ya. Nabi langsung menyebut surat Baqarah. Wa kadza anis sahabati radhiyallahu anhum, begitu juga riwayat dari sahabat radhiyallahu anhum. Qala Ibnu Mas'ud, diriwayatkan oleh, berkata Ibnu Mas'ud, "Hadza maqamul ladzi unzilat alai suratul Baqarah." Hadza, ini adalah maqam. Maqam alladzi, yang maqam itu adalah satu, bisa diartikan tempat atau saat, saat atau tempat. Alladzi unzilat alai suratul Baqarah, ini satu tempat atau saat diturunkannya surat Al-Baqarah. Wa anhu suratul Baqarah. Lihat, disebut suratul Baqarah, langsung surat Al-Baqarah. Jadi boleh kita menyebut dengan surat Baqarah. Wa anhu, dan diriwayatkan juga dari Sayyidina Ibnu Mas'ud fi sahihi, dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, qara'tu 'ala Rasulillah, aku baca kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surat An-Nisa, surat An-Nisa. Boleh kita menyebut surat Nisa, ada hadis sahih. Wal haditsu, riwayat hadis-hadis, wa aqwalus salaf, perkataan para salaf ulama terdahulu fi hadza, di dalam hal ini, akthar, lebih banyak, min antuhsar, untuk disebutkan. Maksudnya sangat banyak sekali. Wa fi as-surah, adapun lafaz dawun as-surah itu lughatani, al-hamzu wa tarkuhu. As-surah ada pakai wa fi surati, wa fi surati, di dalam lafaz surah lughatani dua bahasa. Al-hamzu wa tarkuhu, pakai hams. Hamzah wa tarkuhu, mana as-surah? Kenapa as-surah? As-suratu, mana hamzah? Suratun anzalna biduni al-hamzah, hamzah. Suratun sama as-suratu gitu. Wa tarku afsal, ditinggal hamzahnya lebih bagus. Jadi kalimat surah itu sendiri ada as-suratu dengan hamzah, wa tarku, dan ada yang tidak pakai hamzah. Wa tarku dan tanpa hamzah lebih fasih. Wa walladhi ja'a bil Qur'an suratun, yaitu yang ada di dalam Al-Qur'an, suratun. Itu urusan lafadznya, saya lafadz surah, as-surah sama surah. Iman dzakara lughataini, termasuk orang yang menyebut dua bahasa itu, dua lafadz tersebut, Ibnu Qutaibah fi Ghoribil Hadits, Ibnu Qutaibah di dalam Ghoribul Hadits. Itu masalah surah saja, bukan masalah maknawinya. Fasalun fasal wa la yukrahu, dan tidak dimakruhkan ayyukala untuk dikatakan hadhi qiraatu Abi Amr. Enggak apa-apa kita mengatakan ini qiraat bacaannya Abu Amr. Jadi qiraat sahabat adalah Abu Amr. Ada Nafi, ada Hamzah, ada Kisai, ada Hafs dan yang lainnya. Enggak apa-apa kita mengatakan ada qiraat Hafs, ada qiraat Nafi, ada qiraat Hamzah, atau Kisai, atau ghairihi, ini qiraat ini bacaannya Imam Hamzah. Ini bacaannya Imam Kisai, enggak apa-apa. Hadza wal mukhtar, ini pendapat yang dipilih. Alladhi alam alaihi, yang dengan inilah amalus salafi wal khalafi, apa yang dilakukan oleh ulama terdahulu dan yang berikutnya. Ulama mengatakan biasa dengan kalimat ini adalah bacaannya Kisai, ini adalah bacaannya Hafs, ini bacaannya Abu Amr. Min ghairi ingkar, dan tanpa ada pengingkaran. Wa ra'i Ibnu Abi Dawud, Ibnu Abi Dawud meriwayatkan an Ibrahim an-Nukhai, dari Ibrahim an-Nukhai annahu qala, beliau berkata kanu yakrahuna ayyukala, mereka memakruhkan, mereka tidak senang kalau dikatakan sanatu sunnatu fulan, ini sunnahnya fulan, au qiraatu fulan, atau bacaannya fulan. Sunnatu Abi Bakar, enggak enak masa sunnatu Abi Bakar. Atau qiraatu Hafs, ini bacaannya Hafs. Sebagian enggak mau menisbatkan Al-Qur'an kepada selain Rasulullah, selain Allah, atau menisbatkan ini sunnatu al-minak, qiraatu, menisbatkan baca Al-Qur'an kepada orang. Ini hanya sekedar istihsan atau ijtihadnya beliau untuk menjaga Al-Qur'an, masa sunnatunna, sunnatu Abi Bakar. Yang ada sunnatun Nabi. Cuma enggak apa-apa kita mengatakan sunnatu Abi Bakar, Rasulullah sendiri ngajari alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Jadi enggak apa-apa kita mengatakan ini sunnahnya Abu Bakar, boleh? Rasul mengatakan ini qiraatu Hafs, boleh. Adapun ini tadi sebagian kecil ulama mengatakan jangan pakai itu. Jangan katakan ini qiraatu Hafs. Jangan dikatakan ini qiraatu Hamzah, jangan. Ini ada sebagian kecil. Tapi yang jelas boleh, tadi menurut kebanyakan ulama boleh mengatakan ini adalah bacaannya Hafs atau bacaannya Hamzah. Waslun fasal la yumna'ul kafiru min sama'il Qur'an, tidak la yumna'u, tidak dilarang al kafiru, kada orang, kalau ada orang kafir min sama'il Qur'ani, mendengar Al-Qur'an, orang kafir pengin dengar Qur'an, boleh-boleh saja, liqauli ta'ala, liqaulillahi ta'ala, karena Allah, firman Allah ta'ala wa in ahadu minal musyrikin istajaraka, wa in ahadu minal musyrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Kalau ada seorang musyrik minta perlindungan kepadamu masuk ke kampungmu, berikan perlindungan kepadanya sampai mereka mau mendengar ayat Al-Quran, boleh tinggal bersamamu mendengar ayat Al-Quran, barangkali dengan itu akan mendapatkan hidayah. Tapi yumna'u dilarang mimmasil musafi untuk membawa Al-Quran, nyentuh Al-Quran. Wal yajuzu, kemudian ada pertanyaan, apakah boleh ta'limuhu mengajar orang kafir Al-Quran, Al-Quran. Kala ashabuna berkata, ashab kami, in kana la yurja islamuhu, jika la yurja tidak diharap keislamannya, lam yajuz, tidak boleh ta'limuhu mengajar Al-Quran. Jika ada orang kafir tidak diharap bakal masuk Islam, maka enggak boleh kita ajari Al-Quran. Wa in rujia islamu, jika diharap dia bakal masuk Islam, jika diharap rujia diharap islamuhu, dia akan masuk Islam. Fa fihi wajhani, ada dua pendapat di sini. Ashahuhuma, yang pendapat yang paling benar adalah yajuzu, boleh rajaan dengan harapan li islamihi, untuk bisa masuk Islam. Wa tani la yajuz, yang kedua adalah tidak boleh. Jadi ada orang kafir boleh belajar Al-Quran atau tidak? Ini ada dua pendapat. Yang pertama, diperkenankan kalau memang tidak diperkenankan kalau enggak ada harapan masuk Islam. Yang kedua, kalau ada harapan masuk Islam, ada sebagian mengatakan diperkenankan. Apa ini? Suruh pakai atau anda tahu saja? Diapakan? Nah, itu harus ada informasi. Kita enggak ngerti kalau enggak ada kabar, mau diapakan? Nah, ini. Kenapa harus begini? Kenapa ya? Itu tak ada jelas suaranya. Ini suara yang masuk ini. Kan ada ente ya Muhyi. Ini suaranya nak keluar ya. Dia nak keluar, sudah ada suaranya nak keluar. Kenapa ente ada barang? Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang kedua, la yajuz. Kama la yajuz bai'ul mushafi, seperti tidak diperkenankan menjual mushaf minhu. Jadi kalau memberikan kepada Buya mic yang paling bagus, ente tes dulu yang paling bagus sebelumnya dikasihkan untuk pengajian itu. Jangan begitu caranya. Ya, ambil yang paling bagus, koreksi, kontrol semuanya. Semua pengajian di sini dan di tempat lain, ambil yang paling bagus. Kenapa? Hah? Baik. Kama la yajuzu, seperti tidak berkenankan ya bai'ul mushafi, menjual mushaf minhu, dari orang kafir. Jadi kita tidak boleh jualan mushaf kepada orang kafir. Wa in rujia islamu, biarpun diharap. Kenapa? Wa in rujia islamu, biarpun diharap dia bakal masuk Islam. Sebab kalau kita jual mushaf kepada orang kafir, dia tidak ngerti kemuliaan mushaf. Bisa saja ditaruh di sembarangan. Makanya jual mushaf kepada orang kafir hukumnya haram ya. Karena orang kafir tidak bisa menghargai mushaf. Mungkin taruh di mungkin didudukin, mungkin segala macam, dianggap kayak buku-buku biasa. Wasalun wasal ikhtalafal ulama'u, berbeda pendapat para ulama' fi kitabatil qur'ani, tentang menulis Al-Quran fi ina'in, di wadah. Thumma yughassalu, kemudian dicuci. Wa yasqahu al-maridu, kemudian disiramkan. Wa yasqahu, dan disirami dengannya al-maridu, orang sakit. Gimana kalau mengambil berkah dari ayat Al-Quran yang ditulis, kemudian tulis di satu tempat dengan pulpen, kemudian tempatnya dituangi air, lalu airnya diminum. Waqala al-Hasan, berkata Imam Hasan, wa Mujahid, wa Mujahid, wa Abu Qulabah, Qilabah, dan Abu Qilabah, wal Auza'i, dan Imam Auza'i berkata, la ba'sa bihi, enggak apa-apa. Wa karahu, dan mengatakan makruh, siapa? An-Nukhai, Imam Nukhai. Ada enggak apa-apa, bolehkan dia itu Quran gelas ditulis begini lalu dituangin air, ngambil berkah daripada kalimat-kalimat Al-Quran. Qala al-Qadi Husain, berkata Qadi Husain wal Bukhari, Imam Bukhari wa ghairi man, dan yang lainnya min ashabina, dari ashab Syafi'i, dari pengikut Imam Syafi'i. Walau kataba al-Qur'an 'ala al-halwa, kalau ada orang menulis Al-Qur'an di manisan, kue manis. Wa ghairiha, yang lainnya min al-athmiyah, mati, dari yang lainnya. Wala ba'sa bi akliha, enggak apa-apa kalau dimakan. Karena apa? Ini sebetulnya kenapa dibahas oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan ada roti ditulis. Roti ditulis asalnya apa gitu. Bismillah. Setelah itu kan bakal dimakan ya. Boleh tidak dimakan? Sebab dikhawatirkan kalau dimakan nanti ini kan masuk ke dalam huruf-hurufnya. Kalau jenis kue tidak, dia kan belebur. Tapi kalau orang makan kertas yang masih utuh begini, ada huruf non, nun, nun, sin, to, hukumnya haram. Ini ada hurufnya, bismillahirrahmanirrahim. Ditelan, saya menelan itu. Maka itu punya haram, karena akan saya masukkan ke dalam nasi. Tapi kalau sudah dalam bentuk kue tadi, akan hancur, maka sudah tidak ada bekasnya. Maka nanti setelah itu tentang Quran yang dibakar. Ada kertas berjajaran, Quran dibakar. Kemudian debunya dimakan. Boleh tidak? Ya dimakan. Boleh, karena sudah hancur. Cuman ngapain orang kok makan debu? Makan abu ya, mas. orang yang enggak bisa baca Al-Qur'an, jimat dan sebagainya itu adalah ada. Tetapi jimat itu berlaku bagi orang yang enggak bisa baca. Jimat itu misalnya kalimat Al-Qur'an ditulis di sebuah kertas kemudian disimpan yang rapi dengan niat semoga Allah menjaga kita dengan ini berkah Al-Qur'an ini. Ini bisa. Dan ada Sayyidina Abdullah bin Umar melakukannya. Jimat. Cuman sebagian orang langsung mengingkari itu syirik. Oh, enggak syirik. Jimat tidak syirik. Karena kita tetap berkeyakinan bahasanya kekuasaan Allah yang apa kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun itu ngambil berkah daripada ayat-ayat ini, contoh-contoh banyak dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada. Tetapi itu berlaku bagi orang yang enggak bisa baca. Kalau bisa baca, baca sendiri selesai jimatnya langsung dengan bacaannya. Oh, sudah pintar baca kok bawa jimat jendel sana jendel sini itu mau apa ini ya? Ini baca. Jadi Sayyidina Abdul bin Umar, kisah dari sahabat Nabi, Sayyidina Abdul bin Umar mengalungi ayat Al-Qur'an kepada anak-anak kecil yang waktu itu belum bisa baca. Kalau bapaknya jangan pakai kalungan Al-Qur'an, bukan. Ini ada riwayat dari Sayyidina Abdullah bin Umar. Qala al-Qadhi, berkata Qadhi, al-Qadhi 'ala khashabatin kuriha iqra'uha. Kalau sengaja menulis di kayu, maka makruh untuk dibakar. Menulis di kayu sengaja lalu dibakar, hukumnya makruh, tidak haram. Tetapi kalau menemukan muskat berceceran, dibakar, itu boleh. Karena takut justru untuk menjaga kemuliaan mushaf, jangan sampai berceceran sana sini. Faslun fasal madhabuna, madhab kami annahu sesungguhnya yukrohu dimakruhkan naqsyul khitani, mengukir tembok-tembok, wathiyabi baju bil Qur'ani dengan Al-Qur'an, wabi asma'ilahi dengan nama-nama Allah, ukiran-ukiran itu makruh. Khawatir nanti roboh lalu diinjak-injak. Qala Atha, berkata Imam Atha, la ba'sa bi kitabatil Qur'ani, tidak apa-apa menulis Al-Qur'an fi kiblatil atau kiblatil masjid, di kiblatnya masjid ngadep kiblat. Amma kitabatul hurufi minal Qur'ani, adapun menulis huruf-huruf dalam Al-Qur'an, faqala Malik, Imam Malik berkata, la ba'sa bi in kana idza kana, enggak apa-apa jika adanya fi qosobatin, di kayu, au jildin au kulit au khirzin alaihi atau au khirzin alaihi atau pembungkus. Pembungkus ini kasih kulit Al-Quran boleh. Wa qala ba'du ashabina, sebagian ulama kami mengatakan, idza kutiba fil khirzi, kalau ada Quran ditulis di sampulnya ini, bukan Qurannya ini. Khirzul Quran ini, khirzu. Ini mushafnya, ini khirzuhu. Kalau ada orang menulis diri ma'agairihi, tidak apa dengan yang lainnya, ditulis di sini, falaysa bi haram, tidak apa-apa. Walakin al-awla tarkuhu, sebaiknya tidak usah. Tidak usah ditulis di Al-Quran di sininya. Likaunihi, sebab ini, yuhmal bisa dibawa fi halil hadathi, waktu tidak punya wudu. Jadi kalau ini dalam keadaan tidak punya wudu, boleh dibawa. Kalau ini tidak, ini pembungkusnya. Wa idza kutiba, kalau ternyata dituliskan di sini Al-Qur'an yusanu, harus dijaga. Bima qala Imam Malik, seperti katakan oleh Imam Malik rahimallahu taala. Wa bi hadza afta Syekh Abu Amr Ibn Shalah rahimallahu, ini dah yang difatwakan oleh Ibn Shalah. Faslun fasal fi nafathi ma'al Qur'ani liruqyati. Fasal, untuk meniup dengan Al-Qur'an liruqyati, untuk pengobatan. Faslun fasal fi nafathi, meniup ma'al Qur'ani dengan Al-Qur'an liruqyati, untuk pengobatan. Ruwa Ibnu Abi Daud, Imam Ibnu Abi Daud meriwayatkan an Abi Juhaifah, ta sahabi dari Abi Juhaifah, seorang sahabat radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepada beliau, wa ismuhu Wahab bin Abdullah, namanya Wahab bin Abdullah. Wakilah ghairu dzalik, ada yang mengatakan namanya bukan itu. Wa anil Hasan Al-Basri, diriwayatkan dari Imam Hasan Al-Basri. Wa Ibrahim An-Nukhai, dan Sayyidina Ibrahim An-Nukhai, annahum, sesungguhnya mereka karihu dhalika, tidak senang kalau ada orang meniup ngobati pakai Al-Quran. Fuh. Wal Mukhtar, pendapat yang benar, anna dhalika laysa bimakruh, itu enggak makruh ya Ustaz. Ada orang mengatakan makruh tidak nyaman, tapi ternyata itu lemah. Yang benar adalah tidak makruh. Bal huwa sunnatun mustahabbatun, bahkan itu adalah sunnah yang sangat disunnahkan. Meniup dengan Al-Quran. Faqad thabata an Aisyah, telah datang riwayat dari Siti Aisyah radhiyallahu anhu. Hadis Bukhari, riwayat Bukhari dan Muslim. Anna Nabi, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW, kana, beliau ada. Idza awa, jika beliau menuju ila firasyhi, ke tempat tidurnya, firas kasur, jangan dianggap Rasulullah tidurnya kasur. Kasurnya Nabi Muhammad adalah tanah yang dibatasi antara kulit beliau dengan tanah, dengan pelepah kurma. Jika kalau beliau bangun tidur, membekas di pundak beliau pelepah kurma, itu firasnya Nabi. Kalau Nabi Muhammad menemasuki tempat tidur beliau, kullailatin, setiap malam, jama'ah kafaih, mengumpulkan dua telapaknya, ini hadis sahih. Thumma nafasa, kemudian meniupkan, fihima, di dua telapak tangannya, faqara, kemudian membaca, fihima, di dua telapak tangannya membaca, kul wallahu ahad, kul a'udzu birabbil falak, wa kul a'udzu birabbin nas. Thumma yamsahu, kemudian Nabi Muhammad mengusapkan, bihima, dengan kedua tangannya. Ini yang sering kami sampaikan, ya, masih ingat? Kalau sebelum tidur, ibu jangan sampai tidur, para bapak, kecuali membaca ini. Ditiupkan di tangan. Usapkan. Sekujur. Thumma yamsahu, kemudian mengusap bihima dengan kedua telapak tangannya, mastata'a, yang bisa ia jangkau, min jasadihi, dari jasadnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai kulullah fa'ala, kumurah binnas. Sebisanya, yang bisa dijangkau. Hadis sahih, bukan bid'ah. Yabda bihima ala ra'si wa wajhi, memulai dari kepala dan wajahnya. Wa ma aqbala min jasati, dari badannya yang depan. Yaf'alu dhalika thalatha marratin, melakukan Nabi Muhammad tiga kali. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Muslim bi sahihaihima, di dalam dua kitab sahihnya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, fi sahihain, dalam kitab sahih Bukhari dan Muslim. Ziyadatun ala hadha, ada tambahannya. Fa bi ba'diha, di sebagian riwayatnya, qalat Siti Aisyah berkata, qalat Aisyah, Siti Aisyah berkata, radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya. Falamma ishtaka, Nabi Muhammad waktu merasakan sakit, di saat sakit untuk pengobatan nih. Jadi ruqyah yang sesungguhnya itu enggak aneh-aneh, seperti tidak ruqyah zaman sekarang. Sekarang ruqyah macam-macam kan? Ada dengar ruqyah pengobatan, bapak ini jinnya ada 5000, macam-macam. Ini harus begini. Enggak ada begitu, mudah sekali ruqyah dibaca, qul wallahu qul anta falaku nabina, setiap selesai. Falamma ishtaka, tatkala beliau merasakan sakit, kana beliau ya'muruni, memerintahkanku, merintah Siti Aisyah, an afal dhalika bihi, untuk aku melakukan yang demikian. Pernah Aisyah, bacakan aku, aku sakit. Siti Aisyah melakukannya, dan Rasul, Siti Aisyah membaca, lalu Siti Aisyah meniupkan di tangan, di tangan Rasulullah, dalam riwayat, bukan tangannya sendiri. Kenapa? Tangan Rasulullah lebih berkah dari tanganku sendiri. Jadi Siti Aisyah pernah membacakan itu, qul wallahu qul allah, lalu ditiupkan di tangan si Rasulullah, dan Rasulullah mengusapkannya. Wa bi ba'diha, dalam riwayat lain, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, yanfuthu, meniup, ala nafsi, ala nafsi, kepada dirinya, fil maradi, waktu sakit, alladhi mata fihi, waktu meniup, waktu sakit yang meninggal Nabi Muhammad di sakit itu. Jadi sakit, waktu sakit menjelang meninggalnya Rasul, Nabi Muhammad melakukan itu, bil muawwidzati, dengan membaca itu tadi, muawwidzat, qul wallahu qul allah qul rabbinnas, Nabi Muhammad melakukan dan meniup dengan diri sendiri. Ada riwayat minta tolong kepada Siti Aisyah. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, Siti Aisyah radhiyallahu berkata, falamma thakula, tatkala berat sakitnya Rasul, kuntu, aku melakukan, anfusu alaihi, aku meniup untuk Rasulullah, bihinna, dengan membaca ayat tiga tadi, wa amsahu, lalu aku mengusap, biyadi nafsihi, dengan tangannya Rasul, bukan tanganku. Libarokatia, karena tangan Rasul lebih berkah tu Allah. Wa fibadia, dalam riwayat lain, kana idza ishtaka, kalau Nabi Muhammad merasakan sakit, yaqra'u ala nafsihi, meniup untuk dirinya sendiri, bil muawwidzati, dengan muawwidzat tadi, qul wallahu qul wallahu fala qul binas, wa yanfuthu, dan meniupnya. Wa qala ahlul lugha, ahli bahasa, mengatakan an-nafas, maksudnya meniup itu adalah nafkhun latifun, meniup pelan-pelan, bila rekin enggak ada ludahnya, bukan cuh-cuh begitu. Fuh. Wallahu alam, dalam riwayat lain, si Rasulullah pun melakukan untuk Sayyidina Hasan dan Husain. Maka dihimbau para bapak ibu, kalau tidur jangan tidur kecuali sudah baca ini. Kalau punya anak kecil, bacakan lalu diusapkan untuk anak kecil, agar dilindungi, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering kami sampaikan ini, cuma dilakukan atau tidak. Dan setelah itu jangan takut, jangan khawatir, Allah bakal melindungi. Tidak ada yang namanya setan ganggu gendru, demit, setan santet, enggak ada sudah. Karena kita sudah yakin ini adalah penjagaan dari Allah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah a'lam bisawab. Hari ini terakhir, Ibu, ya. Rupanya tidak bisa khatam kita. Tinggal beberapa hari. Ramadan ditambah minggu, seminggu lagi khatam. Ya. Baik. Sampai di sini. Baik, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami persilahkan kepada para jamaah yang bertanya. Satu penanya dari jamaah bapak-bapak dan satu penanya dari jamaah ibu-ibu dengan satu orang satu pertanyaan tentang apa yang beliau sampaikan ataupun hal-hal lain. Disilahkan dari bapak-bapak. Mangga yang bertanya secara langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya yang kami muliakan, biasanya dalam untuk memperingati ataupun memeriahkan hari-hari tertentu diadakan sepeda santai ataupun jalan santai, di mana kadang itu kita biaya pendaftaran bervariasi antara 5.000 sampai 20.000. Cuma hadiahnya itu kadang tuh ada motor, malah pernah di Cirebon tuh sampai ada yang berhadiah mobil gitu. Nah, yang kami tanyakan apakah hal demikian itu termasuk masuk ke bab judi atau tidak? Demikian, mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari ibu-ibu satu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan tentang tafsir dari ayat terakhir dari surat Al-Fatihah. Ayat apa? Ayat terakhir surat Al-Fatihah. Di situ ada jalan yang diberi nikmat. Jalannya orang-orang diberi nikmat. Itu jalannya siapa? Terus jalannya orang yang dimurkai dan yang sesat itu seperti apa? Bedanya di mana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah perlombaan. Jenis perlombaan apapun, jika hadiah yang diberikan adalah dipungut dari peserta semuanya, maka itulah judi. Perlombaan apapun, biarpun perlombaan hadroh, waduh, solawatan. Makanya kita sebut apapun. Ada perlombaan hadroh pakai pendaftaran, ini musibah. Ayo, yang ada kan ustaz lagi ini. Masya Allah. Jadi kalau ada perlombaan, hadiahnya diambil dari pendaftaran tersebut, itu hakikat judi. Dan baru akan terlepas dari hakikat judi jika ternyata ada muhallilnya. Dikasih beberapa orang free yang tidak usah bayar, nanti baru hilang perjudiannya. Misalnya ada 100 peserta, itu nanti ada mungkin 10 atau berapa yang tidak usah pakai pendaftaran, maka itu hilang perjudiannya. Ini jadi semua perlombaan, jika semua peserta dikenai biaya pendaftaran yang nanti hasilnya itu dikembalikan, maka itu adalah hakikat judi. Sudah selesai masalah ini. Ada nanti namanya muhallil. Muhallil itu ada satu orang atau lebih yang dia itu bisa bertanding dengan mereka dan mungkin bakal memenangkan pertandingan, dan dia tidak dipungut, maka itu adalah yang menjadikan bukan perjudian. Maksudnya misalnya Anda dengan kami dengan Anda berlomba naik sepeda dari sini ke depan. Anda membayar 5 juta, saya 5 juta. Dikumpulin nanti. Setelah dikumpulin, siapa yang menang, maka yang mengambil. Kami dengan Anda berlomba, saya kebut dengan sana. Anda dengan kami dengan Anda berjudi. Tapi agar halal, kita masukkan orang ketiga. Saya mau ngikut. Kita datang ke orang ketiga. Tapi kualitasnya orang ketiga sama dengan Anda dengan kami. Bisa bertanding. Jangan yang ketiga, orang yang tidak bisa naik sepeda, atau anak kecil, atau nggak boleh, itu judi. Itu. Jadi orang yang free, yang tidak usah bayar, tidak usah daftar, itu harus orang yang punya kekuatan, yang bisa bertanding dan bisa memenangkan. Maka itu hilang perjudian, namanya muhallil, yang menjadikan halal sebuah perlombaan. Ya, itu saja ringkasnya. Terserah. Cuman tidak hanya sampai di sini, sepeda, lomba sepeda ya jalan. Harus ada menutup aurat tidak pesertanya. Jadi jangan serta-merta kita itu ngikuti apa-apa. Kalau ternyata di situ perempuan yang pakai rok pendek, celana pendek, Anda mau ikut-ikut, ustaznya ikut-ikut misalnya ya. Ya biarpun enggak pakai hadiah pun juga enggak baik, karena di situ ada aurat yang terbuka, haram. Jadi kalau Anda ikut rombongan apapun, grup apapun, harus Anda pertimbangannya bukan hanya masalah satu sisi, sisi lain dilihat. Nah, sepeda perempuan-perempuan, masya Allah, begitu pakai ini, nah, akhirnya kita melihat aurat. Atau syiarnya siapa ini? Nah, kan begitu. Ramadan seharusnya kita sore-sore beritikaf di masjid menghadap Allah, berdoa, tak tanya jalan santai menjelang buka. Jalan santai menjelang buka, kumpul di masjid menjelang buka baru benar itu, bukan jalan santai. Artinya jangan kita mudah ikut-ikutan yang ternyata membuat syiar. Karena di Cirebon kan macam-macam, ada ngabu murid, ya ini macam-macam. Jadi ada satu upaya-upaya. Ada lagi puasa di tengah jalan. Mestinya puasa di masjid iktikaf ya. Ada puasa di tengah jalan ya. Sahurin turutio, oh puasa dia, ada nggak tren? Ya maksudnya apa? Tidak tahu budaya siapa itu. Ini budaya aneh-aneh yang ikut-ikutan. Dipikir ibadah begitu tuh. Ibadah memang kalau orang lagi di tengah jalan, kemudian kok sahur di tengah jalan, ya adalah bah. Baik. Tapi kalau sengaja berjalan membuat buka di tengah jalan, ini aneh. Iktikaf di masjid, baru nanti sahurnya di dalam masjid. Ini ada satu budaya-budaya itu yang kadang muncul, yang harus kita cermati, jangan mudah ikut-ikutan. Kemudian yang kedua adalah apa tadi? Apa? Oh, najar. Ihdinas ghairal maghdubi 'alaihim. Ayat diam surat Al-Qur'an. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kepada kami jalan lurus, jalan yang benar. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang yang telah kau beri karunia kepada mereka hidayah bimbinganmu ya Allah. Ghairil maghdubi, bukan orang yang kau kutuk. Terkutuk di dalam Al-Quran itu adalah orang Yahudi. Waladdalin, orang yang sesat adalah Nasrani. Jadi jauhkan kami dari dua jalannya orang Yahudi dan orang Nasrani. Terkutuk, orang Yahudi itu disuruh jangan pergi hari Sabtu. Akhirnya dikutuk benar nih. Jadi orang-orang terkutuk adalah orang yang merusak ayat-ayat apa firman-firman Allah, wahyu yang diturunkan merubah agama, terkutuk dan mereka adalah sesat. Ini adalah orang Yahudi dan orang Nasrani. Akan tapi lebih dari itu, semua yang sesat, semua yang terkutuk, semoga kita dijauhkan dari jalan mereka, bukan terbatas kepada orang Yahudi dan Nasrani. Cuman para ahli tafsir pertama menafsiri ghairul maghdubi, orang Yahudi, waladdalin, dan orang yang sesat itu adalah orang Nasrani. Kemudian setelah itu dimaknai lebih luas lagi. Kita minta petunjuk kepada Allah agar kita diberi petunjuk jalan yang benar, bukan jalannya orang-orang sesat. Zaman sekarang bukan Yahudi sesat ada. Ya Allah, jauhkan kami dari jalan sesatnya Ahmadiyah, jalan sesatnya orang-orang yang suka mencaci maki, mengatakan syirik bid'ah. Jauhkan kami dari jalan sesatnya ini. Itu maknanya. Boleh tidak apabila beras zakat dibagikan kepada fakir miskin kurang dari 1,5 kilo? Misalnya ada yang zakat fitrah 4 orang, jadi dapat 10 kilo. Sedangkan yang miskin ada 10 orang. Yang penting Anda mengeluarkan 2,5 kilo, kemudian setelah itu Anda atur pembagiannya itu boleh disesuaikan. Boleh satu orang Anda beri 10 kilo, boleh 2 kilo, boleh 1 kilo. Tidak ada masalah. Yang penting yang harus Anda keluarkan untuk Anda adalah 2,5 kilo di saat Anda mempunyai itu semua. Adapun masalah pembagiannya boleh, benar. Anda berkeluarga 4. Berarti 4 kali 2,5 menjadi 10 kilo. Kebetulan tetangganya itu ada orang 6 larat, 6 keluarga. 10 dibagi 6. Jadi kurang 2 kilo kurang. Boleh, enggak apa masalah. Ya. Muntah karena mabuk di perjalanan membatalkan puasa tidak? Muntah disengaja atau tidak? Kalau pembahasan fikih kita kan sederhana, fikih praktis. Muntah yang membatalkan puasa adalah muntah yang disengaja. Kalau orang mabuk di kendaraan lalu muntah tidak disengaja, maka tidak membatalkan puasa dengan syarat tidak boleh nelen ludah kecuali kumur dulu. Sebab kalau habis muntah kok belum kumur, berarti di dalam mulutnya ada najis muntahan. Najisnya bercampur dengan ludah, ludahnya ditelan jadi batal. Kalau ada orang mabuk kendaraan muntah langsung kumur, baru setelah itu boleh nelen ludah. Kalau belum kumur kok nelen ludah, batal. Tapi intinya muntah dengan tidak sengaja tidak membatalkan puasa. Ada seorang ibu menyelesaikan hajatan, ketika hajatan diberi sumbangan beras oleh anaknya dalam jumlah banyak, selesai hajatan beras tersebut sisa banyak, boleh tidak beras tersebut digunakan untuk zakat fitrah? Oh boleh, zakat fitrah boleh dengan beras dari manapun yang diberikan oleh Allah, orang dari manapun boleh. Sisa hajatan ada apa boleh ya, yang penting berasmu sendiri bukan berasnya orang ya. Jadi asalkan berasmu itu adalah boleh digunakan untuk membayar zakat, zakat fitrah. Ini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebetulnya ada pengumuman, besok malam ada pawai ya. Kita akan iktikaf, akan ziarah dari masjid ke masjid. Bagi pengajian, pengajian ada kayaknya, karena tidak diumumkan kalau diliburkan. Sudah pernah ngumumkan? Berarti ya? Terakhir kapan? Sabtu yang lalu. Baik, kalau besok ada yang datang ya dihasil pengajian. Kalau tidak datang tidak apa, kita tidak kemana-mana InsyaAllah. Baik, jadi mulai lagi InsyaAllah tanggalnya sudah jelas ya. Pengajian rutinnya Ahad pagi, Sabtu pagi. Dan hari ini kita tutup pengajian, karena besok sore sudah mempersiapkan pawai. Kita buka, mungkin sore-sore sudah siap pawai untuk ziarah dari masjid ke masjid. Intinya ibu, bapak yang tidak bisa ikut, jangan sampai di rumah digunakan untuk yang tidak baik. Televisi jangan dibuka dulu. Hidupkan malam Ramadan, malam hari raya Idul Fitri dengan beribadah. Barang siapa yang menghidupkan malam Idul Fitri dengan beribadah, maka hatinya akan dijaga oleh Allah di saat orang hatinya pada mati, sehingga semakin dekat kepada Allah. Maka akan tetapi kalau di rumah biasanya godaannya banyak. Ada yang senang TV, senang ini, tidur. Maka yuk kita membuat satu program kunjung dari masjid ke masjid, jam 8 sholat isya di sini awal waktu, setelah itu kita keluar sampai jam 12. Jam 12 selesai. Kenapa? Agar kita punya waktu untuk istirahat. Intinya sholat subuh harus berjamaah. Ini jadi cara menghidupkan malam hari raya. Paling ringannya adalah sholat isya dengan berjamaah, sholat subuh dengan berjamaah. Selebihnya Anda boleh melakukan ibadah-ibadah sesuka-sukanya. Dari masjid ke masjid, kalau ibu ikut bersama kami nanti bisa masuki 10 minimal sampai 15 masjid. Dan ibu, nanti para bapak langsung saja sholat, dipercepat sholatnya, 2 rakaat, 2 rakaat, 4 rakaat kali 15 masjid. Berarti berapa? 60 rakaat. Coba ibu di rumah suruh sholat 60 rakaat. Dan itu tidak terasa. Dan ini kebiasaan sebagian orang memang semacam itu. Sebab kalau di rumah mungkin susah untuk melakukan ibadah, maka dengan demikian merasa nyaman. Kemudian kita juga ingin membesarkan syiar di jalan-jalan. Sebab syiar takbir hari raya itu memang dihimbau untuk dikumandangkan sampai tertuj Madinah. Nabi Muhammad, zaman Sayyidina Umar bin Khattab, bergema Mina, bukan Madinah. Mina itu bergema waktu itu mendengar takbir yang luar biasa, dan itu syiar Allahu Akbar, Allahu Akbar disuarakan di mana-mana. Karena tujuan daripada takbir itu bukan saja dia berzikir untuk dirinya sendiri, tapi mengingatkan orang-orang lalai bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kumpulkan ibadah antara masjid dan di jalan, masjid di jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa sirna wa la tahdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa atirna wa la tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah muliakan kami, ya Allah muliakan kami dengan Lailatul Qadar, muliakan kami dengan malam 1000 bulan, muliakan kami dengan pengampunan darimu, muliakan kami dengan keridhaan darimu, muliakan kami ya Allah dengan pembebasan dari api neraka. Ya Allah, kami yang hadir ke tempat ini punya hajat, hajat kami sangat banyak, maka kabulkan hajat kami semua ya Allah. Di antara hajat yang paling kami butuhkan, Allah Allah, jadikanlah kami ahli istiqamah ya Allah, jadikan kami ahli istiqamah ya Allah. Selagi Engkau tempatkan kami di tempat yang mulia, jangan Kau tarik, jangan Kau pindah ya Allah. Selagi Engkau merindukan kami ke bapa tempat yang baik semacam ini, maka terus rindukan kami dan mudahkanlah kami ya Allah untuk menghadiri tempat yang semacam ini ya Allah. Ya Allah, ya Allah, dan berikan kepada kami ilmu yang manfaat yang menjadikan sebab kebaikan kami, keluarga kami, masyarakat kami di dunia dan di akhirat. Dan mudahkan segala urusan kami yang sempit rezekinya, lapangkan ya Allah. Yang masih sering melakukan dosa, hentikan ya Allah. Yang malas beribadah, tingkatkan ibadah mereka ya Allah. Ya Allah, wahidat yang maha mulia, muliakan kami yang hadir tempat ini ya Allah. Ada di antara mereka yang punya utang, mudahkan mereka di dalam membayar hutang mereka. Ya Allah, ada di antara mereka yang kurang baik dengan orang tuanya, jadikan mereka semakin baik